saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirduh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat Ismail Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kisah nyata yang seakan terlupakan. Kisah yang hanya diungkap di dalam Al-Qur'an. Di mana pena-pena para pendongeng dan novelis tidak pernah menuliskannya. Inilah kisah antara para hamba dan sang pencipta mereka, yakni kisah antara kita dan Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Kisah tentang welas asih Ar-Rahman yang maha penyayang terhadap para hamba yang zalim lagi durhaka. Allah sang pencipta menuturkan perihal dirinya. Innallaha bin nasi la ra'ufur rahim. Sungguh, Allah maha pengasih, maha penyayang kepada manusia. Quran Surat Al-Hajj ayat 65. Lalu, Allah subhanahu wa ta'ala juga menuturkan tentang keadaan kita selaku hamba ciptaannya. Innal insana ladzulumun kafar. Sungguh manusia benar-benar zalim lagi durhaka. Quran Surat Ibrahim ayat 34. Inilah kisah tentang Allah sang pencipta yang tak pernah lelap menanti hamba-hambanya untuk kembali kepadanya. Kembali kepadanya memelas maaf dan ampunan. Di mana setiap malam di sepertiga yang terakhir, dia bahkan turun ke langit dunia. Lalu berfirman, Man yad'uni fa'astajibalah, Man yas'aluni fa'u'tiyah, Man yastaghfiruni fa'aghfirullah. Siapakah yang berdoa kepadaku untuk aku kabulkan? Dan siapakah yang meminta kepadaku untuk aku berikan? Dan siapakah yang meminta ampunan kepadaku untuk aku ampuni? Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Allah bahkan gembira menyambut taubat hambanya. Padahal hamba tersebut baru saja atau selalu mengkhianatinya dengan dosa dan pelanggaran titahnya, juga menerjang larangannya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertutur dalam sabdanya yang mulia, "Lallahu asyaddu farhan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana 'ala rahilatihi bi ardi falah." فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاتجع في ظلها قد يئس من راحلته فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك akhta'a min syiddatil farah. Sungguh, Allah itu lebih gembira dengan taubat hambanya, manakala ia bertaubat. dibanding kegembiraan salah seorang di antara kalian yang tengah berada di padang yang luas lagi tandus, menaiki kendaraan tunggangannya, lalu kendaraan tunggangan tersebut hilang entah kemana, membawa semua perbekalan, makan, dan minum di atasnya. Ia putus asa dalam pencarian. Ia pun singgah di sebuah pohon, bersandar, dan bernaung di bawah bayangan pohon tersebut, menanti maut. Dalam keadaan demikian, tiba-tiba tunggangannya telah berada di hadapannya. Lekas, ia ambil tali kekangnya, lalu dengan kegirangan yang membuncah, ia pun berucap, "Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu." Saking girangnya dia, sampai-sampai salah ucap. Lihat betapa dahsyatnya taubat seorang hamba yang kembali kepadanya, menjadikan Allah gembira, melebihi kegembiraan seseorang yang selamat dari maut yang disangkanya sejenak lagi pasti akan menjemput. Tentu saja, kegembiraan Allah Al-Khaliq tak sama dengan kegembiraan makhluk. Kegembiraannya tidak terlukiskan. Tidak sedikit pun dihinggapi ketidaksempurnaan. Kegembiraannya atas taubat hambanya bukanlah gambaran kebutuhan Sang Khalik terhadap makhluk, melainkan kegembiraan yang mengandung ihsan dan kasih sayang terhadap hamba atau makhluk itu sendiri. Ibnul Qayyim rahimahullah sampai-sampai memberikan catatan atas hadis ini. Beliau mengatakan, "Inna hadzal farah minallahi bitaubati 'abdihi ma'a annahu lam ya'ti nadhiruhu fi ghairiha min at-ta'at." Dalilun 'ala 'idami qadri at-taubah wa fadliha 'indallahi wa anna at-ta'abbuda lahu biha min asyrafit ta'abbud. Kegembiraan Allah akan taubat hambanya, padahal si hamba belum pula datang dengan ketaatan yang setara dengan taubat tersebut. Ini menunjukkan betapa agungnya kedudukan dan keutamaan taubat di sisi Allah. Juga menunjukkan bahwa peribadatan kepada Allah dengan taubat termasuk peribadatan yang paling mulia. Dinukil dari Kitab Tariqul Hijratain karya Ibnu Qayyim rahimahullah. Sahabat Ismail Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu dahsyatnya taubat hingga Allah menyematkan cintanya kepada hamba-hambanya yang bertaubat. Allah berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang menyucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Betapa hebatnya taubat, hingga keberuntungan bagi orang-orang yang beriman bergantung kepadanya. Allah berfirman, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 31. Betapa agungnya taubat hingga mampu merubah keburukan yang kita lakukan berganti menjadi kebaikan. Allah berfirman, "Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat." وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Mereka para pendosa itu akan digandakan siksaannya, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan kebaikan. Maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat Al-Furqan ayat 70. Betapa dahsyatnya taubat, hingga keberkahan langit pun akan turun dengan izin Allah kepada mereka yang bertaubat, di samping juga akan menambah kekuatan mereka. Allah berfirman, "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa 'alaikum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Dan Nabi Hud alaihi salam berkata, wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Rabbmu lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras, dan Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa. Quran Surat Hud ayat 52. Maka tidak heran jika baginda Rasul alaihi salatu wassalam tidak pernah lalai mengucap kalimat taubat dan istighfar. Dalam sehari, beliau bertaubat dan beristighfar bisa sampai 100 kali. Rasulullah bersabda, "Inni la astaghfirullah fil yaumi 100 marrah." Sesungguhnya aku benar-benar beristighfar kepada Allah 100 kali. Demikianlah keadaan kekasih Allah yang telah mendapatkan jaminan ampunan atas dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Beliau masih memperbanyak bertaubat kepada Allah. Lantas, apa yang masih menjadikan kita selalu menunda-nunda taubat? Di saat tidak ada jaminan maghfirah atas dosa demi dosa, kita justru berkata, nanti, untuk bertaubat. Di saat kita meyakini tidak ada yang lebih pasti dari datangnya kematian dan kapan datangnya adalah ketidakpastian, kita justru menanti masa tua untuk bertaubat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq?" Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka? Quran Surat Al-Hadid ayat 16. Sungguh, kita ini makhluk yang sangat zalim terhadap Allah yang Maha Adil. Coba renungkan sikap kita selama ini terhadap Allah Rabbul Alamin. Lalu bandingkan kelembutan welas asihnya terhadap kita. Di setiap hembusan nafas, di setiap denyutan nadi, kita tenggelam dalam nikmat demi nikmat pemberiannya. Lantas kita membalasnya dengan dosa dan maksiat. Semestinya kita malu. Namun, jika sedikit saja rasa malu itu masih mendekam di hati, semestinya itu sudah cukup membuat kita untuk bungkuk sujud dalam tangisan taubat di hadapannya. Namun apa? Allah terus berinfak, kita terus bertingkah laku fusaq. Hubungan kita dengan Allah sungguh amatlah timpang. Ibnu Qayyim rahimahullah mendeskripsikan hubungan tersebut dalam ungkapannya. Da'ahu ila babih, fama waqafa alaihi wala taraqah. Thumma fatahalahu, fama arraja alaihi wala walajah. Arsala ilaihi rasulahu yada'uhu ila dari karamatih, fa'asar rasul. Dia, Allah memanggil hambanya menuju pintunya. Si hamba tidak kunjung berdiri di hadapan pintu tersebut, apalagi mengetuknya. Lantas, dia membuka pintu itu untuknya. Tapi si hamba tak juga condong apalagi memasukinya. Dia pun mengutus Rasul yang menuntunnya menuju negeri kemuliaannya. Tapi si hamba justru mendurhakai sang Rasul. Kemudian Ibnul Qayyim rahimahullah juga lanjut memaparkan, lam yazal yatamaqqatu ilaihi bima'asihi hatta a'radu anhu wa aghlaqal baba fi wajhi wa ma'a hadha falam yu'ayyishu min rahmatih bal qal wa in taqarrabta minni shibran taqarrabtu minka dhira'a walau balagat dhunubuka 'anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu lak. Si hamba tetap saja mengundang murka Allah dengan kemaksiatannya hingga ia berpaling darinya menutup pintu tepat di hadapannya. Kendati demikian, Dia tidak memutus hamba tersebut dari rahmatnya. Bahkan dia berfirman, jika engkau mendekat padaku sejengkal, aku akan mendekat padamu sehasta. Sekalipun tumpukan dosamu sampai menjulang ke langit, aku tetap akan memaafkanmu jika engkau bertaubat kepadaku. Dinukil dari kitab Madarijus Salikin, karya Ibnu Qayyim rahimahullah. Allah Al-Halim masih menunda azabnya, juga senantiasa menanti pintu taubat diketuk hambanya. Allah tak pernah tidur, memelihara mereka dan alam semesta, dan selalu saja memberi anugerah. Padahal, sedikit pun tak butuh sesuatu dari hambanya. Sementara, hamba terus saja durhaka, di tengah kebutuhan dan kefakiran mereka yang sangat kepadanya. Demikianlah kisah antara kita dan Allah Sang Pencipta. Maka, jika tak ada lagi rasa malu dalam dirimu, berbuatlah sesukamu. Sumber yuvidia.com. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.